Saatnya tiba, saat yang ku nantikan. Hadirkan cinta hidupku. Ketika kau ada dalam pelukanku, seluruh hatiku untukmu. Cinta tunjukkan bintang-bintang temani malammu. Bila kau merasa sepi, aku di sini untukmu. Dan bila selalu indah, kan ku tiupkan doaku. Cinta kan ku tunjukkan. Berjuta kata takkan mampu mengungkapkan rasa sayangku pada dirimu. Simpanlah dalam hati. Selalu ada untukmu.